aku sedih. Matamu aku dengarkan. Lagi sendiri mana aku pergi. Aku dengarkan. Di tempat kerja kena BHK. Atas nama blues, seluruh hidupku. Atas nama blues, semua laguku. Atas nama blues, ku ucapkan thank you. Sebentar lagi, mau melodi. Ku ambil harmonika dan ku thank you.